mampu. Mereka juga manusia seperti kita. Kisahnya akan dibawakan secara jenaka oleh Jayakarta Group, Cahyono, Jojon, Uu, dan Tony. Seneng. Ketemu lagi. Ya, saya itu kalau saya ingat, kok bisa sampai ke Jakarta ini? Padahal kalau saya pikir itu sebetulnya sampai ke Jakarta ini hanya bermodalkan keberanian. Nah ini, lalu saya ke Jakarta nggak punya uang, nggak punya apa-apa, ya udah terpaksa gandol truk. Iya, nggak ada truk muat apa? Saya lihat truknya, truk itu muat babi. Tapi ya saya nggak pikir panjang lagi, sudah saya diem aja naik di truk babi, nggak apa-apa, yang penting nyampe ke Jakarta. Begitu sampai di atas truk, wah udah babi ngwer ngwer ngwer. Bukannya apa ngwer ngwer? Saya dikira induknya babi. Dikira emaknya. Ada juga babi yang netek sama saya. Ya saya diem aja. Udah netek karepmu ya karepmu. Udah sampai ke Jakarta, tapi saya sekarang seneng sampai di Jakarta. Kerja keren di Jakarta. Ya saya pembantu rumah tangga. Keren kan? Pembantu kan jabatannya, orangnya loh sama. Kerja di sini bertiga. Saya, Jojon sama Ginem. Yang saya heran ini, Ginem tuh makin lama perutnya makin gede. Padahal nggak punya suami kok perutnya makin lama makin gede. Ya udah, ini kerjaan Jojon ini pasti. Kerjaan Jojon. Soalnya saya bagian luar, Jojon bagian dalam. Nggak mungkin kalau orang lain. Pokoknya Jojon kalau nggak ngaku, tahu sendiri nih. Halo Jan. Iya Jan, halo. Waduh, kerja rapi bener. Wah, sombong lagi. Waduh, bersih. Seneng bener Jan pagi ini Jan. Nah. Kapan Jan peresmiannya Jan? Hah, yang penting saya ini bekerja senang. Jangan majikan aja senang, kita juga gantian senang. Enggak, saya tanya peresmiannya itu kapan? Resminya mungkin ini resmi apa? Aduh, pakai tanya segala. Resminya perkawinan Jojon tuh loh kapan? Enggak, gue bingung jadinya. Kenapa? Loh, enggak loh, masa-masa kita kerja nanyain kawin. Hihihi, gak ngasih. Ya, lo jangan ketawa lo. Aduh, kalau sama teman aja sudah, Jon. Jojon harus mengaku gentle dong sebagai enggak, laki-laki. Enggak, mau-mau saya bukan gitu. Kalau kerja kamu bagian kebon-kebon. Nah. Urusan dalam jangan dipikirin, kawin diurusin, apa? Tahu juga enggak. Apaan maunya? Maunya apa? Ada, pakai begitu-begitu sama temen. Apaan? Alah, Jojon, menganggap Cahyono sebagai temen pribadi. Ya jelas sama terus pekerjaan. Terus terang dong, pakai berapa? Saya sumbangkan gaji 3 bulan untuk perkawinan Jojon. Apalagi yang ngomong sampai begitu. Wah, lebih gak enak lagi. Apaan urusannya? Kawin gue juga mau ngonang, tapi gue belum pernah pacaran. Enak aja. Pacaran belum. Terus, apaan aja? Setiap hari ke sungai berdua. Sama siapa? Alah, maginem ayo. Belanja berdua. No, aku mau nganterin Ginem dulu ke pasar. Ayo. Begini Cahyono, bukan kemauan saya nih. Nih, terus terang aja. Si Ginem tuh kalau belanja banyak. Nah, majikan saya juga gini, Jon, tuh sebelumnya apa-apa kalau si Ginem ke pasar bantuin, bawa apaan, emang terus gue ngapain lah? Ya kalau ke pasar bahan belanja banyak sih gak apa-apa. Kemarin nyuci ke sungai berdua, ayo. Gue terus terang walaupun dia pekerjaannya perempuan sebagai tukang nyuci, masak, baju gue juga kotor. Gak enak gue nyuruh dia. Mau gak mau gue juga bantu nyuci. Nyuci juga pakaian sendiri, nak. Nyuci apa nyuci, ayo. Ye, dia heran nyuci apa nyuci. Kalau gini nyuci apa kelelap, begitu boleh lu heran lah nyuci. Iya kok nyuci sama ginem, gua mesra bener, ayo pakai cubit-cubitan hidung segala. Ayo, saya tahu, ayo. Awas tuh, nyubit-cubit hidung, lu lihat ya. Gua kan lihat lu nyubit hidungnya ginem, ayo. Kagak gini nih, waktu itu si ginem, waktu saya nyuci, seruk gitu. Ada laler di sini, maksudnya dia mau baik. Nepak laler kekencengan, beletak aja. Pan aku ngejengkang gini, nak. Iya, aku cubit aja, mau nyubit. Ini mau nepak tapi gue jelepit, nak. Itu udah si Ginem diginiin di pelintir, ya. Lihat ini. Ya, lihat. Tuh Ginem tuh abis itu nabrak lu, jatuh ke dada lu. Ayo. Soal jatuh di mana aja, nak. Gak boleh orang kesempatan jatuh. Lantas ini gimana lu maksudnya apaan sih? Ginem saya lihat perubahannya, Jon. Pagi-pagi saya lihat sudah makan dondong. Siang sedikit belimbing. Ini anak bener-bener heran ya anak sih. Sama orang makan kedondong sama belimbing aja terserah no mulut-mulutnya. Lu mau ikut campur aja nih. Tapi kalau makan terus-terusan begitu kan gak enak, Jon. Kita sih gak usah ambil pusing. Mau enak mau enggak dia, no. Kita punya perut sendiri. Yeah. Itu tanda-tanda orang ngidam. Yuk lihat perutnya. Alah, gak pake. Gue makan belimbing pagi-pagi, gak bunting. Enak aja. Orang laki bunting dari mana lo? Ya lo, orang. Kiamat. Gak boleh aja orang makan apa-apa pagi-pagi, heran lo. Aku tuh percaya, Jon. Saya lihat Ginem sering mutah-mutah. Terus perubahan perutnya itu makin lama makin gede. Nah, perutnya Ginem. Ya. Nah, lantas gini, kalau perutnya si Ginem gede gitu, gue ikut gede gitu ya. Pasti bunting dong. Nah, Ginem perutnya bunting. Bener, Jon. Sumpah demi Tuhan. Lo yang benar, kalau ngomong yang benar lo. Aduh. Siapakah yang berbuat demikian itu? Sekarang gini, nak. Dia kan si Ginem perempuan, nak. Nah. Tahu sendiri dong. Nah. Kita laki-laki berdua di sini, orang tiga kita kerja. Nah, cocok. Ginem bunting siapa yang berbuat kalau tidak? Nyocon. Nah. Sudah kelihatan. Nah, sekarang gue tahu. Nah. Sebenarnya aku tahu. Apa, Jon? Kamu mau cuci tangan, kan? Ya kan, mau cuci tangan, mau bersih, padahal kerjaan dia. Ketahuan sekarang. Sekarang saya bertanya kepada Jojo. Apa? Cayono kerja di mana, Jon? Kebon. Nah, luar kan? Ya, di luar. Jojo bagian? Dalam. Nah, Ginem bagian? Di dalam. Kalau saya jaraknya jauh, Jojon jaraknya dekat. Ayo. Gini nak, prakteknya gini nak. Walaupun saya sama Ginem orang dalam, Cayono orang luar. Kalau Cayono mau si Malakasan yang matariman, bisa aja dari luar. Sekarang saya tanya Jojon, waktu malam Selasa. Kenapa? Kenapa Jojon masuk kamarnya Ginem malam-malam? Ayo, saya tahu sudah saya mungkir. Ayo, malam Selasa, you masuk ke kamarnya Ginem. Saya diem aja, saya catat itu Jon semua, Jon. Malam Selasa? Nah. Nenek lihat aja lagi. Ya. Lagi malam Selasa? You masuk ke kamarnya Ginem, kan? Ya, gue masuk ke situ tapi bukan tujuannya apa-apaan. Tahu gak, lagi itu listrik mati. Gue ambil obeng ketinggalan waktu itu di situ. Kenapa obeng kok sampai di kamarnya Ginem? Lah, ketinggalan lo di mana aja, di sawah aja bisa. Sembarangan aja. Iyo kok, ini apa yang jelas, yuk pegang apanya itu? Apaan? Kok gelap-gelap itu megang Ginem, yuk? Orang gelap, mau gimana? Dia mau ngejerit, terserah amat, gue gak tau. Gue sih megang, gue kirain obeng. Gak taunya? Obeng. Terus kedua, saya lihat sendiri. Apa? Waktu Ginem nyuci. Nggak ngomong-ngomong kok, aku terus sih heran. Waktu Ginem nyuci di sumur. Nah. Semua juga nyuci di sumur, nggak ada yang di pasar. Belak aja. Iya, biar jelas. Iya. Kenapa itu rok Ginem lu sikapin dari belakang? Ayo! Kapan, Cayono? Aduh, rebus siang. Nah, gue ingat. Ngomong jangan sembarangan aja. Gue catet, Jon. Rok Ginem lu sikapin dari belakang. Singkapin. Enak aja. Saya nggak pernah gitu-gitu. Itu tingkap dari belakang tuh? Saya seingat saya si Ginem lagi nyuci di sumur, saya lagi nyapu di depan. Terus? Lagi nyapu enak, set-set pikiran saya begini, Cahyono. Itu sampahnya saya mau deketin sama ini, apa tempat sampah itu. Kan di belakang saya taruh, langsung saya mau bakar gitu. Itu sih nggak tahu soal androknya. Bener nggak tahu saya. Waktu itu mau naruh ini apa sampah tangan saya mau ngambil apa ini ke belakang, nggak taunya bukan pakaian saya yang dipegang, matanya ya androk itu. Ini masalahnya. Kenapa lu singkap? Bukan saya singkap, kesingkap sama saya. Sekarang gini, nah si Joy, si itu si Ginem? Si Ginem aja nggak marah lo kok nyap-nyap. Kalau gitu ada perbuatan sedikit aja ini. Gini John, nanti bagaimana suara tetangga-tetangga? Lo biarin aja, biarin dari suara. Ginem bunting, paling-paling kalau nggak Cahyono, John yang berbuat toh. Yang disebut duluan siapa? Cahyono. Ini maksud saya, kalau nggak Jojon ya Cahyono, begitu. Enggak, orang udah duluan ngomong kalau nggak Cahyono, Jojon. Jojon sih diantara iya dan tidak. Ah ini. Iya kan. Asik, ada kemenangan. Kalau tetangga nyuara begitu, bagaimana perasaan Jojon? Sekarang begini aja, No. Nggak usah kita terlalu jauh ke tetangga-tetangga. Tetangga tuh tidak mau tahu dengan keadaan kita, ya kan, No? Sekarang gini aja, saya menyadari, No. Ya kan? Ya. Seandainya memang itu dibutuhkan oleh Cahyono, segala-galanya saya akan membantu. Waduh, itu dosa saya dong. Ini enggak nuduh. Secara kenyataan aja, saya akan bersiap sedia membantu Cahyono. Begitu. Sekarang begini ya, kita panggil Ginem. Nah, jelas, harus begitu. Kalau memang Ginem nanti kita tanya ngomong Jojon yang berbuat, Jojon harus bertanggung jawab. Saya tanggung jawab, karena itu jelas katanya saya. Ya. Nah. Tunjukkan kejantanan kita. Kelelakian kita tunjukkan di sini. Kalau umpama dia bilang Jojon yang berbuat, Jojon harus tanggung jawab. Kalau Jojon yang berbuat, ini ngomong aja udah nyeleoknya kemana aja. Ini kalau ngomong bukan begitu, Cahyono, yang jelas supaya orang tahu. Kalau dia ngomong Jojon yang berbuat, Jojon harus tanggung jawab. Saya percaya, saya tanggung jawab, jangan takut. Kalau dia ngomong Jojon yang berbuat, Jojon harus tanggung jawab. Enggak, lu kapan berbuatnya dong nih? Oh iya ya. Kalau dia ngomong Cahyono yang berbuat, nah Jojon yang tanggung jawab. Jojon yang kepelannya mandek nih. Enak aja. Gak pake, panggil si Ginem. Ginem. Udah anaknya buntelan begitu diributin. Nem, sini Nem. Ya. Iya, mending kalau lah perempuan kayak gitu sambalnya aja pahit. Macam aja. Ada apa sih manggil-manggil orang lagi masak? Sini. Nanti angus no nasi. Terang aja diapiin, enggak angus gimana. Cepat sini. Ada apaan? Oh, dia ben. Tuh lihat. Ya, lah perutnya makin gede bener, Jonah. Orangnya segitu dilihat aja memelas, Cahyono. Bertanda-tanda bahwa itu begitulah. Eh, jangan nuduh dong. Tenang aja, No. Kawan setia gini kok. Wah, Jon, bener, Jon. Lihat mukanya enggak tega. Saya tanya dulu deh. Nam, ada apa sih Bang Cahyono, Bang Jojon kok masih ada? Cahyono, percis waktu malam Jumat lo ngobrol sama dia gitu tuh ngomongnya. Bagaimana? Ada apa sih? Udah deh, No, bener, gue 3 gaji gue ambil, kasih deh lo. Lo diam dulu dong. Apa sih ribut-ribut aja sih, aduh, orang lagi sedih begini ah. Nam, tunggu dulu dong. Terusin. Nam, ada apa Bang Cahyono? Waduh. Ya sih ya, begitulah, baru ngebeliin pakaian aja sih bisa. Ya nyuduh terus nih. Asik. Kita kerja di sini tuh bertiga, Nam. Iya. Saya bagian luar, Jojon bagian dalam. Yang ada hubungan antara Ginem adalah Cahyono. Nanti dulu ah. Ini Inem gak ngerti nih Bang, ini ada apa sih kok Inem lagi yang disebut-sebut ah. Gak ada apa-apa, huru hara biasa. Inem. Ada apa? Kok perutmu makin bengkak, itu siapa yang berbuat? Ngomong terus terang. Kalau Cahyono yang berbuat, saya yang tanggung jawab. Emang Bang Cahyono tahu perut saya gede? Ayo ngomong. Jangan malu-malu. Sebetulnya Bang Cahyono, saya tuh udah lama. Udah deh, ini Ginem dibantu sama Abang. Yuk diam aja ya, gue deg-degan nih. Tapi saya malu. Ngomong dong, Nem, saya berbuat enggak, Nem, jangan nangis. Iya, betul. Iya, Bang, ini enggak saya mikirkan badan kok bikin lama bikin bengkak. Siapa, Nem, yang berbuat, Nem? Tapi Bang Cahyono enggak marah, kan? Aduh, enggak, saya juga enggak marah, orang mau ditanggung kok berdua. Diam dong. Betul. Benar, Nem. Bang Cahyono enggak marah? Enggak, Nem. Benar? Enggak. Bang, iya, sebetulnya Bang Cahyono tuh enggak berbuat salah. Aduh! Jadi saya enggak berbuat salah. Ning nong. Oh, jadi Jojon yang berbuat. Ngomong dong, Jojon. Ya, sembarangan aja. Ngomong yang enak. Cahyono. Cahyono enggak berbuat. Enggak berbuat. Ning nong. Rasain lu, lihat kalau orang putih tetap putih. Jadi Cahyono enggak berbuat itu, Ginang? Enggak, Cahyono. Aduh, berbuat aja, Nam. Ya, Ginang. Jadi siapa nih, Nam? Duh, gue jadi gak enak amat nih, ya. Aduh, saya juga malu sama Bang Jojo. Jangan macam-macam, loh. Sama lu malu, Nam. Terus terang aja, Jojo tanggung jawab. Bang Jojo, memang kita ke pasar berdua. Ngaku. Udah, dia ngaku. Gak usah nyebut pasar-pasaran. Gak usah. Iya, ngaku. Ya, kita pan juga naik becak bersama. Ya mana gua mau suruh gua jalan kaki enak aja. Enggak pakai. Kita nyucikan bersama juga. Ada. Tenang hidup harus bersama juga. Tapi sebenarnya Bang Jojon enggak marah kan ya, Bang? Bodoh gua ngomong-ngomong. Marah enggak sih, Bang? Di antaranya itu gua enggak tahulah pokoknya. Kalau Bang Jojon marah saya bunuh diri nih. Jangan bunuh diri, Nem. Jojon tanggung jawab, tenang. Enggak, ini anak ngomongnya kayak orang iya aja nih. Padahal enggak iya. Enggak. Terus, Nem. Begini, terus, Bang Cahyono. Bang Jojon. Bang Jojon juga enggak bersalah. Nah, Bang Jojon juga jujur, enggak berbuat. Jadi saya juga enggak? Enggak. Nang. Jadi Jojo nggak berbuat, Nem? Enggak. Ning nong. Jadi kita selamat. Loh, jadi siapa yang berbuat? Ini siapa yang masuk? Loh, kita perjagaan ketat. Iya. Dari mana ya? Bisa kebobolan begini? Wah, nggak ngerti ini. Ini tembakannya pas penalti kali ini. Aduh, Joyce itu, Ginem. Kok bisa begini? Ini gimana caranya? Aduh, Nem. Terus terang, siapa yang berbuat apa tetangga sebelah? Coba ngomong. Kalau nggak berani ngomong, saya ngomong sama tetangga. Malu saya. Nggak usah malu kalau begini. Kan nggak enak saya. Bagaimana itu bujang yang sebelah situ katanya? Nyara bujang 3, lelakinya 2, perempuannya 1. Itu sampai melending. Nah, coba. Yang nggak enak saya nih. Ya, tapi enggak marahnya, Bang, ya. Enggak, benar. Tapi biar bagaimana, Bang Jojon, Bang Cahyono pasti bantu saya dong ya pikirin. Ya kan siapa? Sekarang udah gitu minta bantu. Ayo, gua bantu. Kalau saya begini kan enggak berani pulang, takut sama orang tua. Ya jelas, orang tua biarpun di kampung juga ngerti kan sama lo. Bunting mangga pan udah tahu. Ya, yang buntingin saya Tuan UU. Ya. Hah? Tuan dunungan kita. Ya, Jon. Tuan UU. Iya, dunungan kita yang punya rumah ini. Ya. salah situ, Ginem. Kenapa taro kamar enak aja deket garasi? Nah ini nih akhirnya. Salah bagaimana sih, Bang? Nah sekarang persoalannya bisa begitu gimana coba? Ginem cerita ya. Ya. Begini, waktu itu Bang Jojon pulang ke kampung. Untung deh gue di kampung. Terus saya. Cahyono lagi nginep sama di rumah temennya di sono di Cililitan. Untung gua nginep tuh. Oh iya, yang ini kan saya sendirian. Nah, oh iya. waktu itu kurang lebih jam 7 sore, hujan tuh rincik-rincik gitu. Ya gue gak tahu deh, soalnya tuh gue taunya udah gini aja. Terus datang mobil, mobil tuan, yang Mercy 2000S. Ngomong aja udah gak bisa loh. Tetotot gitu. Ah, itu mah bukan Mercy, tetetatatotot begitu sih. Ah, udah gitu Ginem buka pintu dan tuan pulang. Terus sama Ginem dibukain tuh ininya pintunya. Masuk mobil. Ginem mah udah aja masuk lagi ke kamar, kan kamar Ginem kan Bang Jojo enggak tahu deh. Grasi. Udah pantes lu. Terus udah gitu tuan cuman ngelongok di jendela, udah ngelongok udah aja Ginem mah. Cuman dilongok doang? Iya, tadi longok. Itu gue bingung bisa begini. Tar dulu dong, Mbak Abis. Oh iya, masih panjang? Karena ngawur aja dilongok, gak bisa begitu dong. Ginem lupa, pintu lupa dikunci. Ginem tiduran di balai. Kira-kira udah ada kali seberapa jam ketok pintu. Dia tuh? Belum Ginem buka, udah dibuka duluan pintunya sama dia. Ginem lihat cuman pakai kaos kutang doang, macam anak kolor. Aduh, Ginem, udah gitu. Terus? Ram, Inam, ya tuan, coba tolong kerokin tuan nih, kata gitu. Suruh kerokin. Ah, masa tuan malu dong, masa Ginem suruh kerokin tuan. Nanti ketahuan orang bagaimana tuan ada di kamar Ginem sini, mana di gerasi, nggak ada siapa-siapa, katanya. Nyonya juga pergi. Iya, orang saya juga di kampung kok. Ya, maklum kan Ginem kan pembantu, mau nggak mau kan harus nurut perintah. Iya, jelas mau nggak mau. Ginem kerokin, terus udah dikerokin, lama-lama si tangannya tuh masa ke paha Ginem plok kayak gitu. Iya, udah gitu mau saya tuh gituin dong. Lepasin dong. Ya saya kan bisa singkirin dikit gitu. Bagus. Singkirin sama saya. Bagus gitu. Singkirin dikit banget. Enggak, soalnya mah kayak begini Bang Jojon, saya singkirin sedikit kayaknya keras gitu Bang Jojon, kayak kepiting lengket batangannya. Kipaskin dong, lepasin dong. Udah dilepasin, akhirnya begitu terlepas, kakinya nyemplak ke pagi, neplok kali gitu. Lepasin lagi. Udah berontak gini, bagus tuan. Jangan dong tuan, sadar dong tuan. Saya ini pembantu tuan, gak boleh begini. Bagaimana kalau nyonya tahu? Bagaimana tuan? Ya, begitu. Enggak, gak ada nyonya, gak ada nyonya. Jadi gini berontak. Berontak. Jangan tuan. Ya, apaan yang bagus? Kenapa? Berontak sih bagus. Ya buktinya begini bagus apaan? Dengar dulu. Oh, iya, iya. Terus? Jangan tuan, jangan tuan. Alah enggak, aduh tuan, jangan tuan. Saya cilaka deh tuan. Ya. Jangan tuan, gua pegangin. Akhirnya Ginem diem aja udah. Ya. Payah, payah. Kan udah gini kan siapa ngerepot? Heran ya, Tuan UU tuh ya ilah. Kok mau sama kayak begini? Anak, ya tuannya sih, ya kalau dibandingin sama kita sih mendingan masih pantesan kita jadi tuannya enggak? Iya. Cuman derajat, ya enggak? Dik masih kayak anak sekolahan tuan. Abang bisa aja. Tuan UU biar kecil. Wah, kecil bohong. Ya ilah Ginem. Udah deh sekarang gimana caranya? Tolong dong segala Ginem supaya kawin sama tuan nih. Yaudah deh tenang, tenang, ya, tenang. Tenang Nem, makanya yuk kalau ada rezeki aja gak mau bagi-bagi. Iya? Iya, iya. Udah deh. Bela ya, Ginem ke dapur dulu ya. Yuk masak ya. Persoalan ini yang nanganin saya berdua sama Jojon. Iya, iya. Supaya saya bisa kawin ya bang. Tuh, lihat aja. Iya. Orang juga mikir. Enak aja kawin sama babu kayak begini. Iya ini perut mendung abang sih. Ah, ya, sering jalan. Bukannya nggak hibur menghina aja abang sih. Jangan aja itu. Udah, ayah. Ayah kita urusin deh gimana caranya. Aku tuh heran Jon. Kalau kita melihat ya istrinya tuan tuh kan cakep. Ah nggak tahu deh bingung. Ama yang kayak gituan bisa teler bingung. Iya. Kita pikir saya sendiri pribadi, Jojo sendiri saya kira berpendirian sama dengan saya. Jelasnya sama gimana? Lihat Ginem tuh kan enak kan? Bukan enak lagi, begitu lihat nih sambal apa sih Ginem, coba aja. Udah. Iya. Kok tega gitu ya? Ya si kita sekarang biar taruhlah hilang deh yang tega-tega gitu ya. Sekarang main. Tuan pulang hujan kegerimisan dingin ya kan dingin ini masalah dingin ya terus? Dingin bini nggak ada ada yang nganggur si Ginem ya udah apa dia itu bayangin bintang film ya. Jauh kalau bayangin bintang film mah Dracula, iya benar. Coba ya, wajah Ginem gak mengizinkan. Wajah Ginem gak mengizinkan. Terus body apalagi? Bodyguard. Ya, pundaknya kayak apa John, pundaknya Ginem John? Tahu gak tukang mikul air? Persis. Ya sekarang gini, karena sekarang gini. Yeah. Kita juga walaupun begitu kita kasihan sama dia. Terus terang sejabatan sama kita, orang tuanya gak tahu apa-apa. Yang ditunjuk saya jelas, apalagi malu saya. Saya juga sama. Sekarang gimana? Kita atur siasat. Ya benar. Bagaimanapun juga tuan harus kawin sama Ginem. Jelas kita paksain. Nah. Paling kita dipecat. Jangan sampai ke situ. Iya. Atur yang baik lagi. Kalau dipecat kenapa lo? Oh, anggur becak lagi. Pokoknya begini Jen, kita atur siasat. Bagaimana juga kita Ginem bisa kawin sama tuan, oke? Oke. Ayo kita atur siasat. Tapi yang penting cara halus. Nah, siasat. Kita atur siasat. Ayo.